sehingga qanaatul a'zamullah kita pelajari kita dulu ini semata-mata dalil yang beliau sampaikan dan kebenaran yang beliau tampilkan, bukan karena fanatik kita kepada Syekh Islam Muhammad Abdul Wahab Muta'al. Nah, kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah serta pertolongannya untuk mengkaji kitab ini mulai dari awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan-kemudahan kepada kita dan memberi bimbingan kepada kita untuk bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan tentunya yang paling kita harapkan ialah bisa mengamalkannya sesuai dengan apa yang diharapkan para Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, babu ma'rifatillah azza wa jal wal iman bih. Bab mengenal Allah azza wa jal dan beriman kepada Allah. Di bab pertama ini untuk mengenal Allah azza wa jal dan beriman kepada Allah memuat beberapa hadis tentang masalah ini. Karena berjumlah azab Allah ma'rifat Allah azza wa jal mengenal Allah azza wa jalla ini perkara yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslim. Sangat mengenaskan jika ada kaum muslim tidak mengenal siapa Allah, hanya semata-mata nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita yang pertama sebelum beribadah kepada Allah ialah ma'rifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ini bisa dilakukan dengan beberapa cara yang syar'i. Saya bilang cara yang syar'i karena sebenarnya ada cara yang lain tidak syar'i. Ada cara mengenal Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan syariat atau yang syar'i. Yang pertama ialah ma'rifatu makhluqatillah ta'ala, dengan mengenal ciptaan-ciptaan Allah. Jadi kalau kita melihat ciptaan-ciptaan Allah di alam semesta ini, kemudian kita renungkan dengan seksama, akan ada kesimpulan tidak ada yang mampu membuat alam semesta ini dengan tatanan yang rapi semacam ini kecuali Zat yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok langsung kita sebut Allah Subhanahu wa taala? Kita pastikan mereka-mereka yang menyembah selain Allah untuk memajukan calonnya, mampukah mereka menciptakan alam semesta? Orang-orang Hindu juga yang punya banyak dewa, mampukah dewa-dewa mereka menciptakan alam semesta? Mereka akan mengandalkan kita. Orang-orang yang menyembah Nabi Isa dan Maryam, kita tanya, apakah Nabi Isa dan Maryam mampu menciptakan alam semesta? Mereka pasti mengatakan, tidak mampu. Orang-orang Yahudi yang sebagian menyembah Nabi Uzair Maka kita bertanya, mampukah Uzair menciptakan alam semesta? Tidak mampu. Sebagian mereka ada yang menyembah anak sapi. Tanya sama mereka, mampukah anak sapi itu menciptakan alam semesta ini? Tidak mampu. Ya, mana lagi yang perlu kita tanya? Maka dengan mengenal ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih mengenal siapakah Allah, ya, Zat yang Maha Pencipta. Nah, begitu. Yang kedua, ma'rifat syari'atillah ta'ala, yang mengenal syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal Allah dengan cara mempelajari syariat Allah yang kamil, yang syamil, yang sempurna, yang universal. Apakah di alam ini yang mampu membuat syariat yang indah dan rapi serta sempurna semacam ini? Ya, soal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam syariat itu akan sering kita dengarkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Sering kita dengar nama Allah sebut. Qala Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla bersama. Kita akan mengenal di sana. Ya. Satu. Maka perlu dan harus kita pelajari syariat ini untuk bisa menjadi orang yang mengenal Allah, memakrifat Allah. Yang ketiga, makrifatu asma'ihi wa sifatih, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih memahami nama-nama dan sifat-sifat yang insya Allah dalam kitab ini akan ditampilkan pada bab pertama tentang sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena sesuatu yang memiliki zat pasti memiliki apa ini? Sifat. Allah itu memiliki zat. Allah tak tahu wujudnya. Tapi Allah menjadikan sifat. Maka dengan mengenal sifat Allah, kita akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, cara yang keempat, al-ihsan fil ibadah. Kita berbuat ihsan dalam beribadah. Yakni ketika beribadah kita merasa diawasi oleh Allah. Dan kita yakin Allah melihat kita. Sekalipun kita masih belum bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perasaan kita akan semakin dekat. Bicara yang sahi untuk mencapai ma'rifatullah. Ada pun cara yang tidak sahi. Nah, ya, secara otomatis dengan meninggalkan itu semuanya. Bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah, kelompok sufiyah, mereka memiliki ma'rifatullah. Jika apapun itu sudah bermimpi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah ini, memerintah itu, menyampaikan ini dan itu. Sudah kerja kami, Rabbi. Rabbu telah menceritakan kepada bahkan mereka yang dikatakan telah mencapai tingkat ma'rifat. Itu ialah mereka-mereka yang sudah tidak melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah. Lah, syariat enggak mengabarkan kepada enggak. Kenapa? Sudah pernah mimpi hadatsani Rabbi. Jadi sudah dekat dengan Allah sehingga walaupun tidak melaksanakan amalan-amalan yang Allah perintahkan, akan menerjang larangan-larangan yang Allah larang, tidak masalah. Karena mereka sudah mendapatkan tasbih dari Allah. Haddatsani Rabbi. Mimpi bertemu dengan Allah. Allah menyatakan bahwa aku pasti masuk surga. Allah menyatakan aku untuk pinjam begitu. Itu setan yang nakal. Sejak kapan kamu ditetapkan sebagai ahli jannah? Apa dalilnya? Nah, yang mimpi. Jadi cara mengenal Allah yang tidak syar'i ala sufi ialah dengan menunggu datangnya mimpi baik. Nah, untuk bila ini dari kalau mimpi baik baru tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tidak yang lain. Kenapa? Tidak terbuat Allah. Nah, untuk bila ini dari disalah. Ya. Wa imani bih. Setelah mengenal Allah, wajib mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun cara mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala yang syar'i. Ini ada empat. Semata-mata mengaku aku teriman kepada Allah, Allah itu aku enggak, tapi harus memenuhi empat perkara supaya kita ini betul-betul beriman kepada Allah. Yang pertama ialah al-iman biwujudillah, harus mengimani Allah itu betul-betul ada. Allah itu ada, ya. Nah, sekalipun kita masih belum mampu untuk melihat Allah di dunia, tapi yakinlah, jika kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, Allah akan memberi kita pahala yang cukup besar. Di antara ialah kita melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, al-imanu fi rububiyyatillah Subhanahu wa ta'ala, mengimani rububiyyah Allah, yakni mengimani bahwa yang mencipta, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak yakin dengan ini, tidak dikatakan mukmin. Ya, kalaupun dia mengakui Allah itu ada, tapi kalau tidak mengakui rububiyyah Allah, maka dia akan kafir. Bukan meyakini bahwasanya yang mencipta, yang menguasai atau yang memiliki dan yang mengatur alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatihi, mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kita mengimani seyakin-yakinnya bahwa yang berhak untuk disembah dan diibadai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dia mengimani Allah itu ada, sekalipun dia mengimani Allah yang menciptakan, yang menguasai dan yang mengatur alam semesta ini, tapi dia membagi ibadah di samping kepada Allah juga kepada yang lain, apalagi ibadahnya kepada selain Allah saja, maka kafir. Bukan mungkin. Iblis la'anahullah termasuk yang kafir. Walaupun iblis mengakui Allah itu ada. Ya. Dan iblis mengakui. Keberadaan Allah. Bahkan iblis mengakui kan dirinya itu diciptakan oleh Allah. Dari api. Kolak tani. Minna. Tapi iblis tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga iblis katakan apa ini? Dan yang keempat. Al-iman fi asma'illah wa sifatihi. Cuma imani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan cara yang benar. Ya. Kalau mengimani Allah itu ada. Mengimani Allah mencipta, menguasai dan mengatur alam semesta. Mengimani bahwa semua Allah yang kerap dibadai. Tapi tidak percaya dengan nama dan sifat Allah. Maka orang ini juga kafir. Ya, sebagaimana orang itu dikatakan kafir jika mengatakan Allah itu. Nah, dalam kesipun. Punya nama As-Sami yang Maha Berdengar. Tapi Allah tidak punya pendengaran. Allah itu Al-Basir, namanya Maha Melihat. Tapi Allah tidak punya penglihatan. Ucapan-ucapan semacam ini. Ada ucapan-ucapan mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Maha Melihat enggak punya penglihatan. Melihatnya pakai apa? Terus sampai diberi nama yang Maha Melihat. Lebih baik itu nama yang Maha Buta. Ya. Ya kan? Anak, ya kan? Ya Allah itu Maha Melihat. Tapi enggak punya penglihatan. Na'udzubillah. Ya. Baik. Empat perkara ini wajib diimani semuanya. Bukan dipilih salah satunya. Ya, semuanya harus beriman. Itu cara beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam hadis-hadis yang disebutkan nanti, ini semuanya berputar pada empat perkara ini. Ya, kalau terkait dengan wujud Allah, atau terkait dengan rububiyah Allah, terkait dengan uluhiyah Allah, terkait dengan apa ini? Asma'ullah Subhanahu wa ta'ala. Atau terputar-putar terkait dengan cara ma'rifat Allah, mengenal Allah. Ya. Nah, termasuk bagaimana kita mengenal syariatnya, mengenal makhluk-makhluk ciptaan Allah, ya. Nah, termasuk ihsan dan lain sebagainya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita beliau ini diberi judul Usulul Iman. Dasar-dasar iman. Pokok-pokok iman. Selanjutnya, qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimah ta'ala Rabbus Syirk. Rabbus Syirk. Menolak segala bentuk syirik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ana aghna syurakai ala syirki, man amila amalan asraka fihi ma'un ghadri taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah Tuhan yang paling tidak butuh sekutu. Aku adalah orang yang paling, adalah zat yang paling tidak butuh apa ini? Sekutu. Dan siapa yang beramal yang di dalam amalnya tadi dia menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia dan juga sekutunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Zuhud, hadis nomor 2985. Cek ya, kitab Zuhud, hadis nomor 2985. Baik. Dalam hadis ini, para bidin azabullah, terdapat beberapa kaidah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini merupakan salah satu contoh hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah azza wa jalla. Dengan bahasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ada yang sahih, ada yang dhaif. Tak semua hadis qudsi itu sahih. Ada juga yang dhaif. Namun hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Nah. Baik. Kemudian faedah yang kedua, dalam hadis ini terdapat dalil tentang wujud Allah Azza wa Jalla. Kita tadi mengimani Allah Ta'ala. Ada. Ada wujudnya. Ya. Tentang al-iman wujudillah. Mana dalil? Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa bicara. Nah ini Allah berbicara, Allah berfirman. Tapi Allah itu ada. Ya, nah, nggak mungkin sesuatu yang tidak ada kemudian bersuara. Ah, nah. Masalah bisa dilihat atau tidak itu urusan lain. Yang penting itu ada orang yang mengeluarkan suara itu. Bahkan malam saja, ya, suaranya. Suara santri, jadi santri itu ada. Walaupun kita tidak tahu di mana posisinya. Ya. Ini suara apa ya? Kipas angin, kita yakin ada kipas anginnya. Ya, nah, tidak mungkin bisa berfirman, tapi tidak ada yang berfirman. Ya, nah. Nah, ini dalil tentang wujud Allah. Kemudian, yang ketiga. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang sifat kalam bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat berfirman, berbicara kapan saja Allah kehendaki. Ya. Nah, dan akan terus-menerus berfirman. Jangan punya anggapan selesai Al-Qur'an diturunkan dan telah sempurna, Allah kemudian apa ini? Siap seribu bahasa. Enggak, ya. Firman Allah itu tidak hanya Allah berfirman kepada malaikatnya, memerintah, mengatur, dan sebagainya. Terus berfirman, ya. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, jelas, ya. Nah, Allah juga itu. Allah Maha berfirman. Nah, ini termasuk ke usulul iman. Kita meyakini sifat Allah, ya. Nah, jangan mengingkari. Kemudian faedah yang keempat, dalam hadis ini terdapat dalil tentang larangan untuk berbuat syirik dalam bentuk apapun. Segala macam kesyirikan dalam hadis ini dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan syirik besar atau syirik kecil. Syirik khafi atau syirik jali. Syirik khafi itu syirik yang sama, syirik jali, syirik yang nampak. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh menyekutukan. Bahkan Allah telah menyatakan barang siapa yang beramal disertai dengan kesyirikan, disekutukan dengan yang lain, Allah tinggalkan satu sama sekutunya. Yang disekutukan dengan Allah. Tidak menyebut syirik besar, kecil, syirik khafi atau syirik jali. Saat itu semua jenis. Baik, barakallahu fiik. Nah, untuk supaya kita betul-betul meninggalkan segala jenis kesyirikan. Barakallahu fiik. Ini ada beberapa perkara yang harus kita ketahui. Supaya kita dikatakan meninggalkan kesyirikan. Ya. Anti syirik, jauh dari syirik, maka kita harus memperhatikan beberapa yang pertama. Yang pertama, ma'rifatu aqdami syirki. Itu harus mengetahui pembagian syirik. Kita tahu syirik itu apa, macam-macamnya apa saja, kita meninggalkannya. Nah, kalau orang itu nggak ngerti macam-macam syirik itu apa, kok dia bilang saya sudah meninggalkan segala jenis kesyirikan. Padahal dia nggak tahu syirik itu apa saja. Kalau dicek, justru dia itu pelopor kesyirikan. Aku kepilih aja, ya. Terus kesyirikan apa yang dia tinggalkan? Nah, sebagaimana yang telah sampaikan pada pelajaran-pelajaran kitab sebelumnya, bahwa syirik itu ada berapa? Wah, ada asyirkul akbar, ada asyirkul asghar. Nah, syirik besar atau syirik kecil. Kalau syirik besar, ini bahayanya bagi berikut. Bisa membatalkan seluruh amal soleh Bahaya yang kedua, jika mati pelakunya, maka kekal di neraka dan tidak diampun oleh Allah. Yang ketiga, pelakunya bisa difonis murtad keluar dari Islam jika memenuhi segala persyaratan dan administrasinya. Contoh syirik besar, doa kepada Allah, doa meminta sesuatu kepada selain Allah. Selain Allah itu umum, mulai dari kuburan, tulisan, kain, pohon, batu, jin, malaikat, matahari, bulan, dan lain-lain, ya. Kemudian al-istighatsah bi ghairillah, minta bantuan kepada selain Allah dalam perkara yang khusus Allah yang mampu melaksanakan. Minta bantuan. Minta bantuan untuk tolak halak, tolak bencana. Itu hanya Allah yang mampu mengangkat bencana itu, menghilangkan bencana dan musibah. Dia kemudian menggelar istighatsah masal, minta bantuan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau kemudian menggelar ritual-ritual sedekah bumi. Nah, atau menyembelih kepala kerbau, minta bantuan kepada Rabu Pada Selatan untuk menolak galak dan sebagainya, termasuk alis di rota bilang asyikul akbar syekhsa Alhamdulillah. Kemudian azadku di ghairillah, menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada selain Allah dengan niat akrab mendekatkan diri. Perintah itu menyembelih kepala kerbau untuk nyelamati ratu Pantai Selatan. Perintah syirik. Ya. Menyembelih ayam putih juga atau hitam. Ya. Untuk menyelamati jin supaya menjaga rumahnya dari gangguan orang jahat. Ya, alhamdulillah. Wan nada' li ghairillah nada' kepada selain Allah. Kemudian kalau ada orang yang ziarah kubur ke makam-makam yang dikeramatkan, wah, saya bernadar jika setelah saya ziarah ke makam Mbah ini saya jadi orang sukses, maka setiap malam Jumat saya akan datang ke makam sampean dengan membawa kepala kita kemenyan. Ya, atau yang lain-lain. Ini harus dijauhi, karena Allah akan meninggalkan kita dan kesyirikan yang kita lakukan. Kemudian asyirkul aswar, syirik kecil. ini bicara terus sebagian amal solih. Ya, tidak semuanya, sebagian amal solih. Juga dampak negatifnya, jika pelakunya mati belum sempat bertobat, menurut sebagian pendapat ulama, Allah tidak mengampuninya. Harus dihukum di neraka, sekalipun tidak kekal. Beda dengan dosa yang lain, masih memungkinkan untuk diampuni sehingga tidak dihukum. Kalau ini harus dihukum, neraka. Kalau mati belum sempat, bertobat. Namun kesyirikan kecil ini tidak menyebabkan orang itu dimurtadkan atau diponis keluar dari Islam. Akan tetapi syirik kecil ini dosanya lebih besar daripada dosa besar yang lain selain kesyirikan. Lebih besar dosanya daripada berjudi, berzina, membunuh, minum khamr, dan lain semisal. Dan kalau terus-menerus dilakukan, bisa meningkat menjadi asyirkul akbar, a'udzubillah minzalik. Sesuatu yang besar itu asalnya kecil. Tak bisa langsung besar, kecil dulu baru besar. Ya, kalau kecil terus tambah, lama-lama kan besar itu. Ya. Contoh. Ria wasum, kalau ria ini melakukan ibadah agar dilihat oleh orang kemudian dipuji. Kalau sum'ah melakukan amalan supaya didengar kebaikannya oleh orang lain dan dipuji. Ya, nah, masuk bersumpah dengan nama selain Allah. Kecil, ya. Termasuk juga ucapan masya Allah wa ni'mah. Semua ini adalah kehendak Allah dan kehendak-Mu. Ya. Atau ya, saya sabar menyebut saja kepada Allah dan kepada pelatih. Saya sabar kepada Allah dan kepada direktur. Ya, saya rasakan kesehatan saya Pak kepada Allah dan tak terpisah. Semuanya ucapan-ucapan kesyirikan. Saya Allah menyejajarkan Allah Taala dengan agama ini. Masya Allah, wasiat. Kalau bukan karena Allah dan Pak Dokter ini, saya sudah mati sejak dulu. Syirik. Nah, bagaimana? Sebetulnya ya, masya Allah lah, semuanya kehendak Allah. Atau kalau paling bol, masya Allah, tuma cinta. Semuanya ini ialah kehendak Allah. Kemudian dengan usaha Pak Dokter. Kemudian itu tadi tidak ada unsur al-jam'u yang menyesatkan, ya. Termasuk juga kecil, ya. Barakallahu fikum. Ialah tidak mau menyebarkan diri kepada orangnya. Tidak mau mengakui bapaknya. Al-Qufru atau Asyik-Asyik. Entah karena benci sama bapaknya, kenapa yang jelas gak mau ngaku. Misalkan Muhammad Ibnu Tulan, itu enggak, Muhammad Ibnu Tulan. Gak mau ngaku Muhammad Ibnu Tulan. Ya, nah. Apa boleh enggak? Kan masih banyak Ini cara yang pertama supaya kita ini terhindar dari kesyirikan, yakni mengetahui macam-macam kesyirikan, bukan untuk diamalkan, tapi untuk ditinggalkan. Orang itu kalau mengetahui sesuatu yang jelek, itu untuk ditinggalkan, bukan untuk ditinggalkan. Ya. Yang kedua, cara yang kedua supaya kita bisa terhindar dari kesyirikan, meyakini bahwa orang-orang kafir zaman Rasulullah itu mengakui tauhid rububiyah. Namun mereka tidak dikatakan muslim. Supaya enggak sembarangan dalam tauhid, ya. Jadi orang musyrik zaman dulu, pada zaman Rasulullah diutus, itu mereka itu mengakui Allah itu ada. Ya. Mereka juga mengakui rububiyah Allah. Mengakui yang mencipta, yang menguasai, dan yang mengatur alam semesta ini ialah Allah SWT. Tapi mengapa mereka itu dikatakan kafir musyrik, bukan muslim? Karena kurang lengkap cara mengimani Allah tadi itu. Hanya baca-baca al-imanu fi wujudillah dan al-imanu fi rububiyyatillah saja. Kurang lengkap. Ini penting. Ya. Supaya kita ini dalam beriman enggak semata-mata meyakini yang itu. Tapi harus ada konsekuensinya. Beribadah kepada Allah tidak boleh berbuat seperti ini, ya? Tidak cukup tauhid rububiyah, tidak cukup. Nah, dengan demikian kita bisa mengakui, mengimani kalau tauhid rububiyah itu belum cukup menjadi seorang mukmin, ya? Nah, kemudian cara yang ketiga. Kita harus mengetahui bahwa orang-orang musyrik zaman Rasulullah SAW kesyirikannya ialah dalam hal syafaat dan wasilah. Jadi mereka itu kalau ditanya, kamu kok memuji-muji berhala, Lata, Wat, Suwaya, Wud, Hubal, dan lain-lain. Mereka akan mengatakan, mana buduhum illa liqarribuna illahi zulfa. Kami itu sebetulnya enggak beribadah kepada mereka. Kami tahu bagaimana patung-patung enggak bisa apa-apa. Kami itu hanya ingin supaya mereka ini menjadi juru syafaat kita dan sebagai perantara bagi kita supaya apa yang kita butuhkan itu bisa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut saya. Jadi jangan dicontoh seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang muslim zaman kita ini, walaupun bukan di depan bal, bukan di depan apa ini, wat Yahud Yahud nafa, tapi di depan apa ini, batu nisan. Bah, tolong sampaikan pesan saya kepada Allah. Lain-lain. Menjadi seperti apa ini, tanpa. Ya. Bah, itu kesyirikan. Jangan dilakukan. Ya, ini perlu disampaikan supaya kita tidak salah dalam mata ini sekaligus dan supaya terhindar dari kesyirikan. Kemudian yang keempat, Kita harus mengetahui bahwa al-kafir musyrik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sesembahannya itu macam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah soli, ada yang menyembah pohon, batu, matahari, bulan, akan menyembah patung-patung, ya. Jadi supaya kita itu tidak memiliki kesimpulan yang salah, kalau kesyirikan itu hanya mereka yang menyembah patung seperti orang itu Buddha saja. Lah, minta-minta kepada orang soli yang telah mati, para wali yang telah mati, matahari bulan, kepada jin-jin, kepada pohon-pohon, semuanya syirik juga. Jangan dibilang syirik itu menyembah patung saja. Betul. Pentingnya diketahui, karena orang-orang sekarang itu ngiranya kalau menyembah patung itu baru musyrik tulen. Kalau tidak menyembah patung, berarti bukan musyrik itu ya. Nah, musyrik-musyrikan. Tidak beneran itu ya. Oke, sama saja. Ya. Dan yang terakhir, karena bikin azab Allah, kita harus meyakini bahwa kesyirikan di zaman sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada zaman Rasulullah itu, orang musyrik itu melakukan kesyirikan kalau keadaannya baik. Sangat susah. Kesulitan. Nah, ketika senang saja, ketika senang, lupa dengan Allah mereka. Tapi kalau dalam kondisi sulit, sempit, mereka ingat kepada Allah. Tapi orang musyrik dari zaman kita sekarang ini, dalam kondisi senang, mereka lupa dengan Allah. Dalam kondisi kesulitan, tambah lupa. Ya, nah, kembalinya ya, macam-macam tapi itu, pas itu. Nah ini, jadi itu adalah perkara-perkara yang bisa menghindarkan kita dari segala jenis kesulitan. Dan yang terakhir ialah ad-du'a. Amsyik. Ad-du'a. Ya, ini berdoa supaya terhindar dari kesyirikan. Doa yang harus kita baca itu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika doa al-ahla wa a'udzubika wa ana la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana la a'lam. Ya. Wa astaghfiruka lima la. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa la wa astaghfiruka lima la la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu Allah dari kesyirikan yang aku ketahui itu syirik, dan aku minta ampun kepada-Mu Allah dari perbuatan syiriknya tidak aku ketahui. Ya, nah, mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini bisa bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari segala jenis kesyirikan dan mati dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.